kulo kang mas kulo badhe manjing wana wasa yen ora gelem tak iloni padha karo ora tresna karo aku. Yen nganti aku ora entuk melu luwung paten ana wae aku. Tepat. Semono TKT. Padha karo aku. Bareng mati tetep melu ndara abe manyu. Nyambut gawe nang liyane kok wis. Hai, sudah kaya dorong Abimanyu. Paya setahun ninggal, wis. Orang ketang pirang sasi, sudah kerasan. Wis. Orang derek dorong Abimanyu, sudah iso kumpul karo coro-coro. Mati bareng karo coro-coro. Menawi mekaten. Kakang Mas mboten langkung namung ngaturaken penuwun keparang paduka badhe anjam pangi dhateng kula Abimanyu iki supaya gancang ayuh ndak gendong ngambah ngegono wae. Mboten Kakang Mas kula trimah wonten daratan ana ngegono wae. Kula mangke singunen merem kok ora singunen. Padha karo gareng. Dijak numpak metu ndhuwur-ndhuwur nganti numpak kok wis mutah sik. Lagi urus sing arep ditumpaki kok wis pucet. Aku ya mbayangke kaya wah nek ndhuwur ngono terus piye aku ngono. Malah mumet. Nek memperkara kuwi malah ora tak tumpaki malah tak untal barang kok malahan kerep kuwi tak ombeni. Oh kuwi rak puyer. Ndara badhe ngambah dirgang toro. Iya, harap ngambah dirgang toro. Kula tumut. Warah sidi, dek gue. Pripun, toh? Ganda kuwangi, nek ngejak gue rawurung malah ilang ganda kuwangi. Mongkong ngegono orang untuk diregeti. Ngegono ki mambu sedidik, wai bisa mecah ke mego. Ah, kok lim banget ke iya jahe. Rasih ngegono kira ning wong ambah ning kono liyane ndara kok. Diambah kuwi rak padha karo diambah WC. Kurang ajar iki. Sampun Kang Mas kula trimah wonten daratan. Yen mengku nomor hinggal siadi lumaku di handphone Kakang bakal dicampang. Rikoto Sang Gatot Kaca. Kino napak arko suto. Wong teka piro kresno parto maneh remuti saktiniro sang nutaran kawang wang semunggal sito Nalendra pringgandani cancuk Taliwondo katon cancing tan kuciwa pengageman ing Alendra Pringgondani. Netepake jamangeni setake tali bandang ing jejak bantala prapteng akrasa sumusuping Jaladara. Mas Kang tanpa setya Nalendra ing Pringgondani. Wis tangkaton Sang Nalendra modal apet wis kinemulan dening Himahimantaka. Sinegekang ambah ndir kantor nengno Kang Cilocap. kekuatan kaya tindaing sang Abimanya manjing Wanawasa. Dadak ana madyan ing denda catur madya tengah denda dalan catur papat. Aning tengahing parapatan ing margi. Katel kutak lampahing raksasa ingkang wingking saking nagari Pura Kancana. Wadya balaning Prabu Gudakesa. Ambeking raksasa sareng mambet. Lisah jayeng katon pating dengongok. Pating dengongok, pating keringu. Yayah menjangan mambu kuku sing sendok. Kulingan limo Boceleng-boceleng iblis laknak podo gocekan wong titi yuang kalau turun manik rojo dimaku ayah turun sama toro suwenggon kulumaku soko yang keraton Pura Kancana dari ake sang Maharsi Sinduragen ono yang ning warga kacil kutak satriya kang bagus kaya dewa darat emang nek menek wis